Yuk kita hantarkan bersama New Bintang Yenila. Ayo bos. Ayo yang mau joget. Joget di sini boleh, di depan sini. Ayo. Oh, halo Bu. Hati-hati jatuh ya Bu ya. Ses, makasih. Ses, mojone mas. Hey, Ses Prosote, Nugroho Audio. terima kasih. Mudah-mudahan rezekinya tambah banyak.